Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Qiraatul hadits lil ikhwah wal ashab tadrib du'a. Telah kita sebutkan ke sampai mana mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ya. Dan juga telah kita sebutkan apakah ada perbedaan mengangkat tangan laki-laki dan perempuan ketika sholat. Nah, dari hadis tidak ada yang membedakan. Hanya saja pendapat Hanafiyah yang membedakan laki-laki mengangkat sampai telinganya, kedua dan telinganya, perempuan mengangkat sampai kedua bahunya. Kembali tidak ada yang membedakan. Kembali kepada beramal dengan sesuai datangnya dalil. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari rahimahullah. Bab raf'il yadaini idza qama min ar-raf'atain. Bab yang menerangkan mengangkat kedua tangan apabila bangkit dari dua rakaat. Ai ba'da tasyahud, yaitu setelah tasyahud awal. Mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari dua rakaat setelah tasyahud awal. Nah, permasalahan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang sangat kuat. Di antara enam yang menetapkan adanya mengangkat tangan setelah tasyahud awal ketika bangkit, di antara Imam Al-Bukhari akan membawakan asar dari Abdullah ibn Umar merafakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ayyash. Ayyash yaitu Ayyash ibn al-Walid ar-Raqqam. Ayyash huwa ibn al-Walid ar-Raqqam. Qala haddatsana Abdul A'la. Abdul A'la huwa ibnu Abdil A'la. Abdul A'la bin Abdil A'la. Nama anak dan nama bapa sama. Nah. Seperti Muhammad bin Muhammad. Abdullah bin Abdullah. Banyak. Nah. Ini Abdul A'la bin Abdil A'la. Nah. Ini bukan aib. Nama anak dan nama bapa sama. Ya, nah, banyak para perawi hadis nama dirinya dengan nama bapaknya sama, dengan nama anaknya sama. Abdul A'la bin Abdul A'la. Qala haddatsana Ubaidullah. Ubaidullah di sini adalah Ubaidullah ibnu Umar ibnu Hafs. Ubaidullah bin Umar bin Hafs. An-Nafi' Nafi' Mawla ibn Umar. Kalau anaknya ibn Umar siapa? Salim. Abu Nafi maulanya. Anna ibnu Umar, bahwasanya ibnu Umar, kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Bahwasanya Abdullah ibnu Umar apabila beliau masuk ke dalam salat, beliau kabbara bertakbir. Abu Ihram. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, apabila beliau ruku maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, dan apabila beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Tiga tempat. Takbiratul ihram ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila beliau bangkit dari dua rakaat, yaitu setelah tasyahud awal, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, ini dari amalan ibnu Umar. Wa rafa'a dzalika ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dan ibnu Umar memarfukan, menisbahkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi pun melaksanakan seperti itu, mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga setelah tasyahud. Artinya Abdullah bin Umar pun selain dia melaksanakan, menyatakan ini marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Hammad bin Salamah an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawahu Ibnu Tahman, dan diriwayatkan juga Ibnu Tahman Ibrahim bin Tahman. Ibnu Tahman yakni Ibrahim. An Ayyub wa Musa bin Uqbah mukhtasaran. Jadi tempat yang keempat mengangkat tangan adalah ketika bangkit dari dua rakaat setelah tasyahud awal. Nah, sekali lagi ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, banyak para ulama yang tidak meletakkan hal itu, ulama-ulama terdahulu, dikarenakan hadisnya tadi ada yang mengukup kepada Abdullah bin Umar. Nah, tapi beliau merafa'kan, menurut Imam Bukhari, beliau merafa'kannya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan hanya amalan Ibnu Umar tetapi amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi tidak ada keraguan untuk mengamalkan hal ini, mengangkat kedua tangan setelah ketika bangkit dari rakaat kedua, bukan dari rakaat ketiga, ya. Mengangkat tangan dari rakaat kedua setelah tasyahud awal. Ini cuma empat-empat. Baik itu sempurna mengikuti imam ataupun masbuk, yang disunahkan mengangkat tangan empat-empat itu. Ketika tasyahud ihram, hendak ruku, bangkit dari ruku, kemudian ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tasyahud. Barakallahu fikum, nakatul jahil al-qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.